akoso batuta Nasina ripeso salia Pega lu arantira namora Nasina ripeso salia Pega lu arantira namora Sigaret kompil Ulam bolum nabe malala Olam menjaga harga diri